Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu 'ala al-mustafa al-mujtaba nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwas sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Ad-Da'wah Dawa. Pada pertemuan kali ini pembahasan kita adalah kalau di antum halaman 59. Halaman 59. Sudah ketemu ya teksnya? Yaitu fasal al-farqu baina husnul dhanni wal ghurur. Perbedaan antara husnul dhann kepada Allah dengan ketertipuan. Apa bedanya? Ini pembahasan yang sebenarnya ini penting sekali. Tetapi kok ana lihat ini pembahasan yang jarang. Dan banyak manusia belum paham mana yang namanya betul dia husnul dhann, mana yang namanya dia tertipu. Gitu loh. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, faqad tabayyana al-farqu baina husnil dhanni wal ghurur. Sebenarnya sudah pernah dibahas dalam kitab ini di halaman-halaman sebelumnya, perbedaan antara husnul dhann dengan terperdaya. Berbaik sangka kepada Allah dengan terperdaya, bedanya ada. Sudah dijelaskan, tapi kita ulang. Wa anna husna dhanni in hamala 'ala al-'amali wa hatha 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih. Ya. Husnudzan kepada Allah Ta'ala, kalau dia husnudzan ini membuat dia atau terbukti buat dia untuk beramal, dan husnudzannya ini menyetir dirinya untuk beramal, ya, menuju amal, menggiring dirinya, menganjurkan dirinya untuk beramal, maka husnudzan ini sahih. Ini maksud dari husnudzan adalah husnudzan kepada Allah. Kita enggak senang bicara husnudzan sama tetangga, bukan, kita enggak ngomongin itu. Husnudzan sama Allah. Apa maksudnya husnudzan sama Allah? Husnudzan bahwasannya saya akan disembuhkan gitu dari penyakit ini misalnya. Husnudzan bahwasannya saya akan dikabulkan doanya gitu. Husnudzan bahwasanya saya akan husnul khatimah gitu. Husnudzan bahwasanya saya akan dilapangkan kuburnya. Husnudzan bahwasanya saya akan dimudahkan akhiratnya. Husnudzan bahwasanya saya akan masuk surga gitu, itu maksudnya. Ya. Itu maksud dari husnudzan kepada Allah Ta'ala. Kalau ada orang sekarang sedang menderita penyakit atau sedang kena COVID lagi isoman, wajib gak atasnya husnudzan kepada Allah? Wajib. Tapi kalau memang betul dia husnudzan kepada Allah, dia harus menerapkan syarat-syarat kelaziman husnudzan. Yaitu apa? Husnudzannya itu harus benar husnudzan. Yaitu berupa husnudzan yang menggiring dirinya untuk beramal. Gitu. Paham gak? Kalau antum sekarang merasa, ah saya mah ya muslim sih, tapi nanti ujung-ujungnya juga ke neraka saya, itu gak boleh ngomong gitu. Itu husnudzan kepada Allah. Antum harus husnudzan kepada Allah, bahasanya Allah Ta'ala akan memasukkan orang muslim ke surga. Ayo, harus kayak gitu mindsetnya. Positif. Tetapi kemudian dengan mindset seperti itu, antum tidak menunaikan amal. Cukup, ah nanti juga masuk surga orang beriman, kan saya beriman. Ini husnudzan apa enggak? Enggak, ini tertipu. Kenapa? Karena husnudzannya dia itu tidak membuat dia atau menggiring dia menuju amalan soleh. Tidak ada ikhtiar. Nanti ada contohnya insyaAllah, ada kiasannya. Qala rahimallah, wa in da'a ilal batalati wal inhimaki fil ma'asi fahuwa ghurur. Sebaliknya, kalau hal tersebut justru husnuzon tersebut menyeru seseorang, menggiring seseorang menuju batalah. Batalah di sini maksudnya berani bermaksiat. Ya, sama seperti ini himak fil ma'asi. Jadi batalah itu berani, jur'ah gitu loh. Nekat inhimak. Kalau misalnya husnuzonnya dia itu menyeru dia untuk apa? Maksiat. Dan nekat bermaksiat, maka ini bukan husnuzan sebenarnya. Inilah tertipu. Ya, tertipu. Ketertipuan. Jadi ini ada orang habis sholat, dia minta sama Allah, ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, jadilah saya anak soleh, jadilah saya hamba yang soleh, ya Allah, jadi saya rajin beribadah. Dah selesai, keluar masjid, habis itu main gaplay sama teman-temannya, judi pula. Tadi antum minta sama Allah supaya jadi anak soleh. Antum yakin gak? Merasa gak dikabulkan oleh Allah? Husnuzan gak sama Allah bahwasanya Allah akan mengabulkan antum? Kata dia, iya. Insya Allah, Allah mengabulkan doa. Tapi kok abis itu antum main gaple? Bukannya antum berusaha untuk menjadi anak soleh? Ya gampang, namanya Allah kan akan menjawab doa, nanti juga saya diberi hidayah. Ini bukan husnuzan ini namanya. Karena apa? Husnuzannya dia itu malah menggiring dia menuju maksiat, berani main gaple dan judi, dan mengisi waktunya dengan kehampaan. Maka ini bukan husnuzan, ini tertipu dia. Ya. Coba sekarang misalnya COVID, na'udzubillah min dzalik, kena COVID, isoman, demam, meriang, batuk-batuk, pusing, nggak bisa tidur, mencret-mencret, badan pegel, lemas, nggak bisa sampai diri, kemudian sendi-sendi serasa mau copot, persendian itu nyeri sekali, dan seterusnya. Dia husnuzan sama Allah Ta'ala, tapi dia nggak mau minum obat. Kira-kira gimana menurut antum? Ah, dia nggak mau minum obat. Dokter, keluarga sudah memberikan dia herbal yang banyak, obat yang banyak, masalah, dia nggak mau minum. Dah, saya menyerahkan diri kepada Allah aja, pasti Allah sembuhin. Coba gimana menurut antum? Dia udah dalam keadaan seperti itu, ikhwan. Dan kemudian sampai terjadi sesak napas pada dadanya. Dah, saya husnuzan sama Allah, pasti nanti juga sehat juga. Iya. Ini gimana menurut antum? Gimana orang seperti ini? Gak mau ikhtiar? Gak bisa seperti ini. Ini bukan husnuzan, ini bahlul, ini terperdaya. Gak benar, gak ada ikhtiarnya. Ya. Kemudian di sini kata beliau rahimallah, wa husnuzanni huwa raja'u. Husnuzan, baik sangka adalah roja, harapan. Baik sangka, berbaik sangka kepada Allah, itulah harapan kepada Allah, berharap kepada Allah, ya kan? Faman kana raja'uhu hadiyan ila ta'ati wa zajiran lahu 'anil ma'siyati fa huwa raja'un sahih. Barang siapa yang harapannya itu mengantarkan dirinya menuju ketaatan dan mencegahnya dari maksiat, maka itu adalah roja' yang sahih, yaitu harapan yang benar. Jadi orang kalau mengharap, berharap, ya dia harus berusaha untuk menuju hal yang dia harapkan itu. Wa man kanat batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafrita fa huwa al-maghrur. Sebaliknya, barang siapa yang keberaniannya untuk bermaksiat merupakan harapan dia. Jadi dia bermaksiat, tapi dia sambil bilang Allah Maha pengampun kok, nah gitu. Nanti ngapain main judi, bro? Udahlah, Allah kan Ghafur Rahim. Kata dia gitu alasannya. Jadi batalahnya, jur'ahnya dia terhadap maksiat itu disertai dengan harapan untuk diampuni oleh Allah. Tapi dia enggak mau lepas dari maksiat tersebut. Ya. Dan juga harapannya adalah berani bermaksiat, berupa berani bermaksiat dan juga meremehkan maksiat tersebut, maka ini adalah maghrur, orang yang tertipu, terperdaya dengan rojanya, dengan apa? Dengan harapannya. Di sini dikatakan oleh Nuqaim sebagai permisalan, kiasan. Walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammilu an ya'uda 'alaihi min mughilliha ma yanfa'uh. Seandainya nih ada orang punya sebidang tanah. Ya, yu'ammilu an ya'uda 'alaihi min mughilliha ma yanfa'uh. Dia berharap pada tanah tersebut akan tumbuh tanaman-tanaman yang memberinya manfaat. Dari tanah tersebut akan tumbuh tanaman. Jadi akan ada feedback dengan sebidang tanah, dia akan mendapatkan feedback berupa apa? Tanaman-tanaman. Fa'ahmalaha walam yabzurha walam yahrutha. Maka, tapi dia kemudian apa? Mengabaikan tanah tersebut. Tidak menanami bibit atau apa gitu. Dan juga tidak mengolah apapun. Ya. Tidak mau memanen apa pun. Jadi dah tanah dibiarin gitu aja. Enggak dikasih apa-apa. Tapi dia pengen tanah ini menghasilkan buah-buah yang sangat bagus dan beragam. Wa hassana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harthin wa badrin wa saqyin wa ta'ahudil ardi. Tapi dengan kayak gitu dia berhusnuzan, berbaik sangka, berpikiran positif gitu kata orang. Bahwasanya tanah tersebut akan mendatangkan yang terbaik gitu loh. Memberi manfaat tanpa harus dibajak, tanpa harus ditanamin bibit, tanpa harus dikasih air, tanpa harus ta'ahudil ardi, yaitu dirawat. Dah, gak usah dirawat lah, gak usah tanam apa namanya biji-bijian, gak usah, gak usah dibajak, gak usah dipapain. Tapi saya pengen ini tanah ini tumbuh, ada apel, ada markisa, ada pisang, kalau bisa ada kurma ya alhamdulillah. Ya. Maka orang yang mendengar kira-kira gimana nih? La'addahun nasu min asfahis sufaha. Orang-orang akan mengkategorikan dirinya ini sebagai orang yang paling tolol di antara orang-orang tolol. Gitu. Wa kadzalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi an yaji'ahu waladun min ghairi jima'in. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang berbaik sangka dan kuat harapannya, dia pengen punya anak tapi dia gak mau jima. Tahu jima gak lu? Antum udah nikah belum? Udah senior ya. Pengen punya anak tapi gak mau nikah, gak mau jima. Udah gitu ngomongin tentang punya anak terus. Wah enak ya nanti kalau punya anak ya. Saya pengen mau punya anak nih. Ya nanti nikah lah. Udah saya bujang aja lah. Ini gimana nih orangnya? Emang tiba-tiba anak itu tring jadi anak itu. Ya, harus ada proses kan? Harus ada usaha. Aw yasira a'lama ahli zamanihi min ghairi talabin al-'ilmi wa hirsin tamin 'alayhi wa amsal dhalik. Wa amsal dhalik. Atau dia kepingin menjadi orang yang paling alim di zamannya, menjadi syekhul Islam di zamannya, tapi tanpa menuntut ilmu dan tanpa adanya hasrat yang sempurna dalam menuntut ilmu. Masyaallah. Bisa enggak tuh? Pengen jadi orang alim tapi dengan cara enggak dengan sisa pen aja, ya udah saya langsung buka majelis walaupun belum pernah belajar ilmu syar'i dengan benar. Maka orang yang seperti ini nih sebenarnya ini orang majnun. Yang belajar betul-betul aja belum tentu jadi alim. Nah, ini kok tiba-tiba gampang sat. Ada namanya ilmu laduni sat. Ilmu laduni yang zaman sekarang itu dari setan, kesok tahuan, ya. Maka begitu contohnya. Fa kadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bidarajatil ula wan na'imil muqim. Begitu juga orang yang husnudzon, berbaik sangka dan kuat rojanya, yaitu kuat harapannya untuk mendapatkan darajat al-ula, yaitu derajat yang tinggi, pengen punya derajat tinggi. Wan na'imil muqim, dan juga kenikmatan yang menetap, yaitu surga. Dibilang saya pengen tuh di surga nanti ketemu Rasulullah, setingkat sederajat surganya sama Rasulullah katanya. Gimana caranya? Caranya diantaranya ittiba kepada Rasul. Caranya kalau antum pedagang, jadi pedagangnya jujur dan amanah, maka dikumpulkan tuh sama Rasul dan para orang-orang yang baik insyaallah. Tapi kemudian dia enggak melakukan ketaatan. Min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah bimtithali awamiri wa ijtinabi nawahi. Dia enggak mau taat, enggak dia enggak taat. Tidak mendekatkan diri pada Allah dengan cara menunaikan perintahnya dan menjauhi larangan enggak. Dan ana lihat ini adalah wallahu alam kebanyakan dari orang di masalah tertipu dengan berbaik sangkanya dia kepada Allah, tapi dia tertipu. Ini adalah kasus yang terbanyak, lebih banyak daripada kasus COVID sekarang. Kenapa anda berani bilang gitu, ikhwan? Karena keilmuan orang tentang masalah ini sangat minim, jujur aja. Bukan anda gak mendoakan orang jelek, tapi emang kenyataannya begitu. Yang kena COVID pun berharap kepada Allah, tapi gak mau mendekatkan diri kepada Allah. Betul apa betul? Iya. Enggak mendekatkan diri pada Allah. Udah, nanti juga Allah sembuhin. Iya, saya kemudian ikhtiar minum ini, makan itu, minum ini, makan itu. Periksa ini, periksa itu. Tes swab antigen. Tes swab PCR. Dan seterusnya lah. Ikhtiarnya, ikhtiar duniawinya. Tapi selama dia isoman, enggak meningkat ketaatannya, bahkan lebih meningkat kelalaiannya. Ajib. Nonton YouTube, yang ditonton bukan kajian, bukan Al-Quran, bukan yang ditonton tuh rata-rata apa? Orang mancing, ya kan? Apalagi tuh nyari hantu. Emang masih ada kayak gitu ya? Masih banyak ya nyari hantu malam. Enggak bisa tidur kan, kadang-kadang orang yang kena COVID malam-malam enggak bisa tidur. Nonton kemudian live hantu-hantuan. Ya. Atau apalah, pokoknya banyaklah tontonan sekarang kan banyak. Film, game. Jadi ada orang main game, dia nonton orang main game. Walaupun game-game sekarang memang sangat menarik, masya Allah. Habis waktunya untuk itu. Ketika dia kemudian dibilang di grup WhatsApp atau temennya, mudah-mudahan Allah sembuhinnya, amin, gitu ngomongnya. Iya, Allah sembuhin insya Allah. Tapi itu dengan adanya corona itu, seharusnya seseorang malah meningkat keimanannya gitu loh. Ajib. Ajaib. Ada orang sedih, orang tuanya lagi sakit, orang tuanya kena COVID, wah sedihnya minta ampun masya Allah. Kemudian minta sama Allah sembuhkanlah orang tua saya, udah ada gitu, udah selesai. Habis itu dianya enggak mengambil ibrah. Tetap bermaksiat, tetap kemudian dia istiqomah untuk menghabiskan waktu dalam kesia-siaan. Ini lebih banyak daripada penderita corona sekarang. Kenapa anda bilang begitu? Karena sebagian besar penderita corona sekarang itu pendekatan diri kepada Allah aja itu masih kurang. Walaupun Allah sembuhkan nanti, karena Allah rahim. Dan keluarga mereka pun seperti itu. Seperti kan kalau misalnya kita kena nih, kita ke orang tua kita atau orang yang tercinta dari orang-orang keluarga kita, itu sebenarnya musibahnya bukan cuma buat penderita doang. Buat kita juga keluarga mendapatkan musibah, orang tua kita atau orang terdekat kita, kan itu musibah buat kita. Lah ketika musibah ini mendekatkan diri dong kepada Allah Ta'ala gitu. Tapi enggak, hanya harapan kepada Allah, tapi tidak dibarengi dengan amalan dan taqarrub ilallah. Maka yang seperti ini adalah ghurur. Dan penyakit ghurur ini penyakit mayoritas. mungkin terjangkiti pada ana, pada antum, dan pada pemirsa. Ini kajian live loh. Ada penontonnya, tapi gaib mereka. Begitu ikhwan. Makanya kata Allah Ta'ala, wa qad qala Ta'ala, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjihad fi sabilillah, mereka lah orang-orang yang berharap rahmat Allah Ta'ala. Fata'ammal, kata Ibn Qayyim, kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadihi ta'at. Pikir tuh, coba renungkan bagaimana Allah jadikan harapan mereka adalah mereka melakukan ketaatan-ketaatan ini. Itulah yang namanya harapan sesungguhnya. Itulah yang namanya harapan sesungguhnya. Nah sekarang, antum udah pernah kena COVID? Udah pernah kena COVID? Udah. Udah sembuh alhamdulillah. Ini insya Allah mudah-mudahan antum gak kena. Antum udah pernah sebenarnya kan? Cuman pura-pura gak kena aja. Itu waktu itu sampai gak bisa nyium. Gak bisa nyium, tapi mungkin body masih enak ya. Udah segar kan? Itu kita kajian itu. Sebelum ada delta-deltaan ini. Tapi alhamdulillah Allah jaga semuanya tuh. Ya mas. Coba kalau misalnya kita tahu ya. Mungkin panik nih. Wah, bikin bahaya nih. Nah, udah pernah antum yang belum ya? Semoga jangan. Jangan ya. Tapi kalau misalnya alwitina antum urus dia, jangan jangan dibiarin menderita ya. Dia sendiri soalnya. Hah? Insyaallah enggak, insyaallah enggak. Allah jaga antum. Nah, orang yang pernah kena dengan kasus yang masalah dia sakit dan sebagainya, kan dia kepikiran kematian. Benar, banyak kepikiran kematian. Dengan banyaknya berita berseliweran, kepikiran kematian. Kepikiran alam barzakh, kepikiran nanti dikubur, kepikiran bagaimana akhirat. Kepikiran-pikiran tersebut itu harus kemudian ditanggulangi dengan apa? Beramal soleh. Kenapa begitu? Supaya tenang hatinya. Orang kalau mikirin mati, ada orang mikir mati sampai stres. Ada orang kayak gitu. Akhirnya mati gara-gara stres itu. Tapi kalau orang kepikiran kematian, sambil dia mempersiapkan menghadapi kematian dengan amalan soleh, tenang hati antum. Beneran. Dan itulah Rasulullah, itulah para sahabat seperti itu. Makanya kita Syekh Utsaimin dan Anas selalu mengulang ini. Betapa adanya orang yang kepikiran kematian dan dia takut, ngeri kematian itu memang. Gak ada di antara kita yang pernah merasakan kematian. Belum kan? Belum. Dan pasti akan, pasti akan. Tapi ada dua model orang tentang mayat kematian. Kan kematian itu ngeri. Ada yang dia melupakan kematian dengan cara beramal soleh. Dan ada yang melupakan kematian dengan kelalaian. Maka jadilah antum orang yang bukan melupakan artinya apa ya, kepikiran. Tapi berhasil menetralisir pikiran ngerinya mati dengan amal soleh. Faham gak maksud anda? Hah? Ketika antum mendengar kabar-kabar orang mati dikubur, ya. Dan antum melihat, mendengar kajian-kajian tentang alam barzakh, dan itulah masa depan kita itu. Itu masa depan kita. Ya. Bagaimana keterhimpitan di alam kubur itu? Itulah masa depan kita, ikhwan. Sendirian. Nah, ketika kepikiran tersebut, kalau antum netralisir pikiran tersebut dengan amalan sholat dan mengisi waktu, menyibukkan diri dengan ilmu syar'i, dengan sholat, dengan sedekah, dengan ini, dengan amal sholat, maka akan tercipta di kalbu antum husnuzon kepada Allah dengan cara yang terindah. Beneran. Dan ketika tiba-tiba datang sakaratul maut, dan antum dalam keadaan taat kepada Allah, terkumpul pada kalbu antum rasa takut pada Allah karena ini kematian. Dan terkumpul pada antum juga apa? Rasa harap pada Allah karena antum sedang menjalani ketaatan. Itu enak banget, Masya Allah. Itu enak banget. Dan itu yang dihadapi oleh seorang sahabat Nabi yang ketika ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu takut sama Allah, ya Rasulullah, tapi saya berharap pada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang sakaratul mautnya itu di kalbunya mengalami kondisi takut sama Allah sekaligus berharap sama Allah, itu insya Allah husnul khatimah. Tapi coba kalau misalnya kita kepikiran kematian, ngeri, serem mati, kematian. Padahal kita tahu itu pasti kita. Namun kemudian kita isi dengan misalnya Ah, alihkan pikiran tentang kematian. Kita alihkan dengan main game. Kita alihkan dengan maksiat, ke diskotik. Atau kan sekarang kan main game kan bisa bareng-bareng ya, online sama orang-orang gitu kan, battle atau semacam. Kita alihkan, ya ya lupa kematian. Tapi apakah ini husnudzon? Bukan, ini ghurur. Lah kalau nanti misalnya lagi main game tersebut, dia tiba-tiba datang malaikatul maut, apa yang dia persiapkan? Gak ada. Maka itulah orang-orang yang terperdaya seperti itu, ikhwan. Orang yang terperdaya seperti itu. Dia berharap pada Allah baik-baik, tapi dia tidak mau beramal. Ya. Wa qala, kata beliau rahimahullah, wa qala al-mughtarrun, orang-orang terperdaya berkata, innal mufarritin al-mudayyi'in lihuquqillahi al-mu'attilin li'amirih al-baghina ala ibadih al-mutajarri'ina ala maharimih ulaika arjuna rahmatullah. Orang-orang yang tertipu, terperdaya, mereka berkata, sungguh orang-orang yang lalai, yang mengabaikan hak-hak Allah, yang bersifat, yang bersikap durhaka kepada Allah Ta'ala, kepada ya, al-baghina ala ibadih, orang yang melampaui batas terhadap hamba-hambanya, al-mutajarri'ina ala maharimih, yaitu orang yang mutajarri, yaitu berani, ya, berani melakukan perkara yang diharapkan oleh Allah, ulaika arjuna rahmatullah. Itulah sebenarnya mereka lah yang lebih layak mengharapkan rahmat Allah. Ini salah. Iya salah. Karena mereka itu walaupun ngomongnya berharap rahmat Allah, tapi mereka malah melakukan hal yang mengundang azab Allah. Wasirrul mas'alah. Maka pokok permasalahan adalah annar raja'a wa husnadh dhanni innama yakunu ma'al ityani bil asbabi allati iqtadatha hikmatullahi fi syar'ihi wa qadrihi wa thawabihi wa karamatih. Jadi sirul masalahnya adalah seorang hamba haruslah melaksanakan sebab-sebab. Kalau misalnya dia dia berharapan raja dan husnuzan kepada Allah, yang benar itu adalah jika terjadi dengan apa, melaksanakan sejumlah sebab, sebab menuju apa yang diharapkan. Yang mana sebab tersebut yang melazimkan hikmah dari Allah Ta'ala. Ya, kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam syariatnya, ketetapannya, ganjarannya, dan juga kemuliaannya. Faya'ti al-'abdu biha thumma yuhsinu dhannahu bi rabbih. Maka hendaklah hamba itu beramal soleh, kemudian dia husnul dhann kepada Allah Ta'ala. Wa yarjuhu an la yakilahu ilaiha. Dan hamba itu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Ya, jadi tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bergantung pada amalannya, tapi bergantung pada Allah Ta'ala. Wa an yaj'alaha musilatan lima yanfa'u. Dan menjadikan amalannya tersebut sarana yang dapat memberikan manfaat buat dia. Wa yasrifa anhu ma yu'aridha wa yubtilu atharaha. Dan berharap kepada Allah Ta'ala sesuatu yang dapat menghindarkan dari dirinya segala perkara yang bertentangan dengannya dan yang dapat membatalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari sebab-sebab tersebut. Ala kulli hal, intinya adalah bahwasanya harapan kepada Allah dan husnuzan kepada Allah Ta'ala hanya bisa ditempuh dengan amalan saleh dan akidah yang sahihah. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Maka orang-orang yang terperdaya adalah orang-orang yang mereka berharap kepada Allah, tapi mereka justru tidak atau enggan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di zaman corona ini dan yang kita saksikan dari banyak dari manusia. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjut insyaallah ba'da hadza. كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.